Ditampilin gapit, dicabuk rangkap, kalau yang gajarang. Ternyata na anggana mangsa narita di kepung waktu di buhaya mangat di cangkalat atau di sepak di dupa kolen gajerang ditampilin gapit di cabok rangkap di dupa kolen gajerang tut diantung-antung ninggang tunggul ditarung keninggang datang dibentak keninggang cocok dicocok keninggang pasti dibantingkan. Dibobotkan kalau yang gajerang ditampili kalau yang gajerang disepak kalau yang gajerang gajerang gajerang etanya tanah atu anggana sampai ngalakonan tetiasa majar kumaha di kepung wakul di buaya mangap ku urang nagara sadaya ku para tantama sadaya ku para senopati sadaya atuh yeuh nyatana ku pangagung nagara oh anggana sampe ngalakonan raga pangawakan rambambas pinuh ku gara nyatana ku dara beungeut gara reneuk balas diteungeuh. Awak hararejo balas disupak, balas disepak, balas didupak, ditampilin gapit, dicabok rangkep. Atuye dibebet-bebetkan, dibalang-balangkan, ayeuna sampe ngalakona diborogod, dirantenya tanda dilebetkan karena obat. Etanya tanah anggana sampai dicangkalak dilebetkan karena obat etan api karena pangberokan disiksa nyata nak mangsa narita atau iya jadi tawanan pangagung pangagung negara Majapahit atau iya. Etanya tanah anggana mangsa naharitanya tanah atu tetiasa majar kumahangan saukur tiasa ngajerit maratang langit oceak maratang jagatnya tanah atu yesa sambat kanya tanah kersajang ibuna atu ye aci bedaya anu ayaknya tanah atu ye di muara tuh lebak si patauman pingkali sasambat atu ye nyata naka kakana kalayan adina jenengan nana atu ye anggara kalayan anggani tembalan anaknya tanah atu ye anggana anu ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat lantaran raga pangawakan rambambas pinuh kudara gara reneuk balas diteungeul hararejo balas disepak didupak disiksa nyatana atu eta di nagara sampai nyatana cumeluk atu ye ka anggara nyatana nusalin hujud nyatana kajadian kebodungkul atanapi nyatana kajadian nyatana atu ye mangrupa gude kalayan nyatana atu ye ka adina jenengan nana anggani anu nyatana salin hujud ngajadi mangrupa ula atu etanya tanah dapuguh busuk na terhing madu rembesing kesuma ganti sukma kandange dewa dua sifat satu, atanapi dua sifat wujud satu, nyatana atu ye jenengan anak kebodungkul kalayan nyatana atu ye mangrupa ulah. Barang ngadangu atu eta nyatana lu jadi sadulur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Petan nyatana kebodungkul kali gane nafsu ngagudug-gudug amarah teka wadahan. Sampai ku tak luhurna digambul, ku tak pendekna didupan. Sampai ngalakon sisiriti barang bijil. Atuh naon bae anu deket, naon bae nyatana anu kapendak. Mangsana harita disuduk digambul. Bari ngabrag-brag lulumpatan. Nyatana ngudag-gudag gaeta datang nasora. Kalayan atu yin nyatana mangrupa wujud hula-ula nyatana atanapi nyatana anggan. Ayeuna ngabrag-brag lulumpatan lebat lawang manjing lawang sakedeung guru dagdeatang. Eta nyatana kebodungkul. Ayeuna nyatana sampai atuh ieu dungkap nyatana katapal batas nagara. Ngadedengekeun eta sorak nyatana ngadedengekeun atuh eta nyatana nu jadi sadulur keur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Barang kadenge aya dina salabeting nagara atuh eta nu keur ngalakonan ngajaga lawang sakete. Lapisan para pejaga mangsa narita kale gane des tobruk des sodok des gambul nyatana atuh mangsa narita sakadang kebodungkul nyatana ngamuk di eta nagara. Sampai ku taluhur digambul, sampai ku tapedek didupak, disepak didupak sisiriti barang bijil digambul kali gade koleng kejereng. Atu eta nyatana atu mangrupa kebodungkul kalayan sakadang ula ngamuk di eta nagara. Atu ye nyatana kebodungkul nyuduk bari ngagambul sakadang ula mangsana harita nyatana nguak ngawik. Atu ye nyatana nyembur kalayan atu ye ngagambul. Paetanya tanah atu ye pangagung-pangagung nagara, para narpati, para senopati, atu ye tanya tanah para papati di nagara. Sampai ngalakonannya tanah panik ku etanya tanah kaayan daya dua sifat satu ngamuk di eta nagara. Sampai ngalakonannya tanah atu ye seueur nu anu katubruk, seueur anu kalejeng, seueur nu dipatuk nyatana pula, seueur anu disembur nyatana pula, kalayan disuduk pesang kebodungkul, disepak didupak lek kajareng. Eta nyatana pangagung pangagung nagara, hamba rakyat nagara, mangsa narita seueur nu masing pati, seueur nu ajal perlaya. Mangsa narita dek lejeng atanapi disuduk digambul. Nyatana kusang kebodungkul alias nyatana atu anggara anu ngamuk di eta nagara. Disepak didupak lek kajareng. Entong boro nyatana mangrupa pelajurit. Entong boro nyatana mangrupa pangagung. Nyatana karaton diurakari, karaton disuduk digambul, disuduk nyatana ku kebodungkul. Nyatana miharsa atu eta nu jadi sadulur jenenganana anggana anu keur ngalakonan jerik letik balilihan, anu keur ngalakonan woceak maratang jagat. Disepak dirupa kali gade kolek kajerang kolek kajerang kolek kajerang kolek kajerang. Eta nyatana para tantama, para senopati, para papati, nyatana nagara. pangagung nagara. Sampai ngalakonan gubar katawuran, nyatana saurang pun teu aya nu mangap mulia, nyatana teu aya nu bisa atuh eta nundukeun, nyatana dua sifat sato anu nyatana ngamuk di nagara ieu. Atu eta nyatana entong boro atu para narpati, entong boro para senopati, entong boro nyatana bawahanan. Sedeng kenyatana atu ye anu jadi raja na sorangan jenenganana atu ye Prabu Brawijaya. Nyatana atu ye ngawat sanajan ngawatak pangawasa, nyatana atu ye ngaluarkan pusaka nyatana. Tapi sadaya nataya nu mampu ngaladenan atu eta dua sifat sato anu sakarat ngamuk di eta nagara. Kitu kaayaan nana ieu. Sampai atuh nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya bingung nu teu manggi tungtung mana susah nu daya sudana. Marga nu jadi lantaran nyatana sadayana para narpati, sadaya para senopati, atuh nyatana pangagung-pangagung nagara. Teu aya nu mampu, teu aya nu kuat ngaladenan eta dua sifat sato nyatana anu ngamuk di nagar. Entong boro nyatana sifatna umat, nyatana sifatna atuh ye pangagung. Entong boro sifatna papati, sanajan karaton dirusak nyatana dilebeting nagara. Diancur-ancur nyatana ku dua sifat sato anu akhirna nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya sampe ngalakonan nyatana atu ye sumbar-sumbar atanapi nyatana sampe ngalakonan saembar. Sing sahan nyatana nu bisa nundukeun atanapi nyatana nu bisa ngalumpuh kedua sifat satu jenenganana atu eta kebodungkul kalayan nyatana atu ye jenenganana siongkla. Sadayana nyatana atu ye surak ambalan-ambalan majar maneh teu sanggup. Sadayana surak ambal-ambalan bari gubar katawuran atu teh eta nagara lumpat sakalumpat lampet, nyatana majar teu sanggup kitu kayanana ieu. Barang atu eta nyatana cop kadengetes karasa, nyatana ku pangagung anu sakawitna disiksa, ku pangagung anu sakawitna nyatana atu ye diborogo dirantek ku lantaran nyatana atu nagara bakal nyatana kena ku bancang pakewuh nu aya dina lebet obat. Kaligane atu eta pangagung anu aya dina lebet obat atanapi nu aya dina pangberokan anu jadi tawanan satadina ayeuna pok nganika. Kaulanun Gusti, ya abdi Gusti nyatana salah sawiji pangagung nagara. Ya abdi Gusti nyatana anu jadi tawanan. Ya abdi Gusti nyatana anu sakawitna disiksa lantaran nyatana kersa jeung Gusti ngeunak nyatana atuh ye nuhunkeun dipangbahaskeun masalah dina pariwanan. Abdi Gusti nyatana sampai kungsi nyatana kenging pangnyiksa. Abdi Gusti nyatana sampai ngalakonan kenging atau iya nyatana siksaan anu model kita narupana sampai dilebetkan karena obat nyatana dina pangberokan. Gusti numaha nyatana sembahan abdi gusti. Abdi gusti sanyatanan tongboro dalah dilarasana jandugi kapati mangga teteng abdi gusti nyatan atu yebabakti kakresa jang gusti kaulanun. Ayeuna upamina nyatana dipercanten. Nyatana sakabeh pangagung nagara. Sakabeh nyatana atu ye para tantama, para narpati, para bupati. Atanapi nyatana papati-papati di nagara anu tangtu nyatana moal aya nu kuat naon sababna. Gusti, ayeuna nyatana leuwih hade geura dungkapan nyatana tawanan anu sakawitna nyatana ditawan. Nyatana eta aya hiji satria atanapi aya hiji jajaka anu tas disiksa nyatana ayeuna aya dina obag. Lutas disiksa ayeuna aya dina pangberokan. Nyatana majar maneh eta tuang pinutra atanapi eta jajaka nyatana rek ngaku nyatana tuang rama nyatana kakresa jeung gusti. Telangkung kresa jeung gusti. Lamun bener-bener eta tuang pinutra nyatana ngangken tuang rama nyatana kakresa jeung gusti. Sobat-sobat nyatana gerad atau ayina gerad ditanya. Sanggup nyatana atu ngalempuh kedua sifat satu. Eta mate langkung gusti kaulanun. Atu eta sang pitapak Prabu Brawijaya ras ingat kana purwa daksina. Purwa kawitan. Daksina kawekasan anyar pinemu jujulu punika. Kaligane nyatana atu emut nyatana atu bener pisan yen iya nyatana ayam manusia nungangken nyatana tuang rama. Leuwih hade nyatana atu yerek diadukeun jeung dua sifat sato nyatana. Eta sang pitapa Brawijaya mangsa narita terus ngadeheus atu eta nyatana kana tawanan. Atanapi kana pangberokan. Nyatana atu ieu kaangganan nu aya dina pangberokan beungeut nagara reuneuk balas diteunggal awak nahararejo balas disepak raga pangawakan rambabas pinuh ku darah nyatana atu ieu sampe ngalakonan nyatana atu darah garing dina raga pangawakan. Kaligane nyatana atu ieu sang pitapa nyatana Prabu Brawijaya mangsa narita ngadeuk tem nyatana pok ngadika. Ponggawa, sampean nyatana majar maneh neangan tuang rama nu ngayuga saha rama sampean. Aduh, kaulanun gusti. Sihapunten anu kasuhun abdi gusti arokaya turbalakan numutkeun dawuhan kersa jeung ibu kaulanun. Yen tuang ramate nyatana sang pitapa Brawijaya kaulanun kitu numutkeun dawuhan kersa jeung ibu nyatana ti petapan. Di mana nyatana ibu sampean? Duh, kaulanun gusti. Ayana nyatana kersa jeung ibu tedi nyatana hulu sungai atanapi nyatana atu di hulu muara lebak sipataunan. Kitu kaulanun kitu entah abdi gusti teh nurutkeun kersa jeung ibu kaulanun. Ponggawa, ayeuna nyatana arokaya turbalaka. Kula nyatana geus kapalang belang, kula geus kapalang wirang. Naon sababna? Sebab kula terumasa nyatana ngagaduhan garwa. Sebab kula nyatana terumasa ngagaduhan tuang pinutra. Ayeuna sampean majar maneh ngangken-ngangken nyatana tuang rama. Ngangken-ngangken nyatana atun jantan putra-putra Prabu Brawijaya. Ayeuna sampean ngahina ngahampas nyatana. Rek ngarag-ragen harkat darajat nyatana nu jadi ratu nu jadi raja di nagara Majapahit kula ngajar. tapi keur kula ayeuna. Kula teu jadi masalah. Kula daek ngaku ka sampean, tapi di nagara ayeuna keur aya bancang pakewu. Aya dua sifat sato nyatana ngamuk di nagara. Hiji mangrupa kebodungkul. Kadua nyatana mangrupa nyatana sifat sato ula ngamuk di nagara. Bala Korawa, bala Kaula, para Tantama, para Senopati, para Narpati nyatana gubar katawuran budak rantak di nagara. Ayeuna keur kula. Moal kaberatan nyatanan ngangkan kasampean. Nu jantan anak. Lamun bener sampean nyatana. Bisa nundukkan dua sifat satu. Bisa ngusir nyatana dua sifat satu. Nu akeur ngalakonan ngamuk di nagara. Sampean nyatana bakal diangkan nyatana kukula jantan putra. Tapi sabalikna lamun teu bisa ngusir dua sifat sato ulah sambat kaniaya. Anu tangtu bakal diteuk-teuk beuheung bakal digorok tikorok di podaran sampean. Aduh kaula nun Gusti. Duh teuing Gusti. Mugia atuk ngahapunten Gusti, cobi-cobi be atuh ye nyatana ku abdi Gusti bakal dicobian kaulan. Iyo para penjaga, kaluarkeun ye tawanan, kaluarkeun nyatana atuh ye punggawa. Nyatana tapi sing iatna sampean. Sing iatna sampean sing waspada naon sababna. Sebab ieu manusa rek ngancurkeun nyatana di nagara. Di mana dua sifat sato kewan teu tunduk. Di mana dua sifat sato kewan nyatana teu kalah. Ieu manusa lebetkeun kana obag nyatana teuk-teuk beuheungna gorok ti korona. Sumangga kulan kitu, nuhun kulan kitu. Sumangga moal bari bae kulan kitu. Eta sakabeh para pejaga nyatana atuh lawang saketeng. Ayeuna nyatana bakal atuh eta ngaluarkeun anggana nu aya dina pangberokan nyatana beungeut masih garareuneuh keneh nyatana awak masih hararejo keneh. Balas disiksa ku eta urang nagara. Ayeuna atuh eta nyatana anggana nu jadi tawanan kaligane kaluar nyatana atuh eta tina pangberokan. Tembalanan anggana kaligane. Duh, teuing Kakang Anggara, kak nyatana Adimas Anggani. Menggus, menggus. Ieu nyatana ragawaking anggana kaulanun. Menggeus nyatana coba kadarieu sampean kadieu. Eta nyatana dua sifat sato nyatana kebodungkul kalayan nyatana mangrupa ulah. Barang ngadenge nyatana adina atu cumeluk. Barang ngadenge atu eta nyatana adina ngocea. Sang kebodungkul atanapi mangrupa kemunding nyatana. Kaligane nyata malik atuh kaligane nyatana atuh eta keur ngarusak eusi nagara keur ngarusak nyatana karaton. Kaligane malik nyatana ngabrag-brag atuh nyatana datang ka enak nyatana atuh ieu ngadatangan eta nyatana kanu eta datang ngasora. Barang atuh eta nyatana breh katingali ku kebodungkul. Atanapi nyatana katingali atuh eta ku anggani nyatana nu ngahujud ulah. Kaligane nyatana kebodungkul mangsana harita abraga-bragan mangsana harita nyatana atu luluncatan bari kekejek bari nyatana sesepak bari dudupan. Dina nyatana atu eta pangkonan atanapi dina payunanana anggana nyatana anu keur disaksian nyatana ku para pejaga lawang saketeng. Barang atuh eta nyatana kebau dungkul keur abraga-braga nyatana ajrat-ajratan sesepak bari dudupan. Tembalanana anggana kaligane poksa sauran. Uduh, kaula nun kakak. Kakak Anggara duh, bagjatin menang. Sanaos nyatana atuh ieu raga waking beungeut karareuneuk balas diteungeul hararejo balas disepak balas didupak boa-boa ieu jalan kabagjaan bakal patepang patepung laungu bakal diangkeun kaula nun lamun nyatana rayi duh tiasa nundukeun hidap ka Anggani kalayan Kakang Anggara. Geus ayeuna meunggeus ulah rek ngarusak nagara. Eta nyatana kebo dungkul. Kalayan nyatana sifat sato ula rupana. Kaligane atuh eta sifat sato ula nyatana ngelel-ngelelkeun letahna. Mangka nyatana dingin pinasti anyar pinang. Eta dua sifat sato kewan kalah depak nyatana dina pangkonan atuh ieu anggana. Kasaksian nyatana atuh eta ku sakabeh para penjaga lawang saketeng. Ku sakabeh balakorawa anu masih aya ku para tantama nu sakawitna nyumput bari nyalindung. Kitu kaayaanna leuh surak ambal-ambal. Do do do do do do do do do do do do. Atuh eta nyatana kadenge balakorawa kadenge balakaula kadenge nyatana hambarayat kalayan atuh eta para tantama anu aya di nagara nyatana. Ngadenge surak ambal-ambalan bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana. Atuh eta balakorawa ieu. Atuh eta nyatana barang breh katingali nyatana atuh ieu kunu jadi ratu kunu jadi raja nyatana sang pitapak Prabu Brawijaya. Kaligane ngadeheus nyatana atuh eta kaanggana anu sakawitna jadi pangberokan pok ngandika sang pitapak Prabu Brawijaya. Mangke saha sampean nyatana ngaran? Aduh kaula nun. Cek abdi Gusti ge abdi Gusti teh nyatana atuh ieu anggana kaula nun. Tuang putra kresa jeng ibu nyatana aci bedaya kaula nun anu aya nyatana di natutugeun muara kali sipataunan kaula nun. Lamun kitunya carana taya bayana. Lamun kitunya carana atuh ieu sampean bakal diangkat di nyatana atuh di jantan nyatana diangkat nyatana putra kukula. Tapi kula pada-pada ngangken nyatana sampean nu jantan putra. Sampean bakal dipasihan patempatan. Di mana sampean nyatana atuh nyatana tempat panggilan? Cekap di Gusti ke kaulanmu. Dina tutugen muara kali sipatahunan atanapi kali Citarum kaulanmu. Yuk. Taya bayana, taya bayana. Ayeuna sampean nyatana diangkan putra ieu kula Prabu Brawijaya nyatana nu ngarajaan di nagara. Naon sabar benar nyatana sampean pada-pada diangkan putra. Sampean bakal dipasihan patempatan kalayan bakal dipasihan gelar. Tapi moal dicalikeun di ieu nagara. Moal dicalikeun nyatana di ieu nagara. Sampean bakal nyatana atuh ieu. Bakal dipasihan patempatan. Bakal dipasihan nyatana atuh ieu. Padumukan. Aduh, kaulan nun Gusti. Rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nunu penting menyatana ieu atuh putra panjenengan teh diangkan be kitu kaula nu. Jadi sampean daek nyatana dibere nyatana atuh ieu dibere patempatan. Henteu calik di nagara. Duh, teu sawios-wios namung kieu kaula nu. Salarasna nyatana atuh ieu putra panjenengan teh gaduh saderek teh sajumlah nyatana dua nyatana atuh ieu tilu sadayana. Hiji Kakang Anggara, dua atuh ieu nyatana abdi Gusti jenenganana Anggani, lan katilu Anggani kaula nu. Ieu nyatana sadaya atuh ieu nyatana tu nyatana nanda diangkeun tuang pinutra kaula nu. Yuh, di mana nyatana Anggana Anggara? Duh, kaula nu Gusti. Rebu nuhun laksa ketika bengahan kaula nu Gusti Rama. Duh, Kakang Anggana teh nya ieu anu hujud mangrupa nyatana kebodungkul. Kalayan atuh ieu nyatana tuang rayi jenenganana Anggani anu ngahujud mangrupa ula lantaran nyatana atuh putra teh sadayana didau nyatana didawuh ku kret sanjeng ibu nyatana atuh ieu ti hulu muara kali sipat tahuna lantaran putra teh nyatana naroskeun tuang rama ku ibu teh diwidian. Ku ibu sanyatana teu diilonan namung nyatana putra teh maksa. Ku ibu diijinan, ku ibu diilonan naon sababna? Duh, inggisin ku bisi rempan sieun ku beja kaula nun Rama Gusti. Nu akhirna nyatana atuh eta dipati-patan teh atuh ku nyatana ku tuang raka. Dilanggar nyatana tuang raka teh ngagejebur kana cai nyatana atuh ieu salin hujud nyatana kajadian kebodungkul. Ari tuang rayi Anggani nyatana pon kitu deui kena ilah-ilah nyatana kersa jeung ibu kaula nu. Sanajan panas sarebu panas sanajan hareup nyatana panas sareudang entong sampe nyatana ngiuhan namung nyatana kaligane nyatana atur rerep. Kaligane ngiuhan nyatana dina atuh dapuran haur genang dina dapuran haur gerang mana misana nyatana ieu kieu kajadianana kitu kaula nun Rama Gusti. Nedha dihapunten anu sageung ageung. Jadi ibu sampean ngaranana? Aduh, kersa jeung ibu teh aci bedaya kaula nu. Numutkeun nyatana dawuhan kersa jeung ibu teh. Nyatana atuh eta kersa jeung ibu teh tumurun ti sawarga manik loka nuju lalayaran kaula nu. Nuju lalayaran nuju Kokojayan nyatana mandi dina eta. Nyatana atuh muara sipat tahunan. Namung ngadahar buah loa kitu kaula nu. Atuh eta nyatana Sang Pitapa Prabu Brawijaya ngahuleng ngaraga meneng ngajantung ngahurung balun bingung temanggi tungtung mana susanu teya sudana ras ingat kana purwa daksina. Purwa itu kawitan daksina kawakasan anyar pinemu jujuluk punika. Ien nyatana eta Sang Pitapa tanapi Prabu Brawijaya waktu kapungkur nyatana ngalakonan tarak tapa. nyatana atu eta dina sapungkureun lebak si pataruman atanapi nyatana lebak si patahuna. Kaceluk nyatana lebak si pataruman atanapi alias nyatana lebak si patahuna. Eta nyatana ngalebetkeun asir kana nyatana tilu buah loa. Si horeng si mana horeng geuning kieu kajadianana emutanana nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya. Eta sang pitapa Prabu Brawijaya mangsana harita. Atuh yeung ngaraos bungah amarwata suta bungah gunung amarwatana. Bungah nu taya papadana nyatana atuh eta. Tina lalan nyatana tina sasakala ngalebetkeun esir kana buah loa. Geuning si horeng si mana horeng nyatana setiap amal perbuatan setiap kalakuan bakal nyatana timbul kembang bakal timbul buah. Kitu kayana sang pitapa Prabu Brawijaya bunga amarwata suta bunga gunung amarwata lantaran nyatana atuh ye sanajan nyatana ngagaduhan tuang pinutra sanajan bari jeung teu liwat nyatana tina dirina sorangan kitu kaayaanana. Nagara atu ayeuna nyatana di nagara Majapahit atu tentrem ayam jembar lihpak lojin lawih deui. Nyatana atu mangsa narita. Eta nyatana anggana diangkan putra. Kalayan nyatana atuye kebodungkul kalayan nyatana si ongklang alias atuye nyatana anggani. Para pamirsa anu mulia, dina jalana carita anggara anggana anggani miharsa tuang ramanunga yuga. Aina sampai dungkap di ujung acara. Bok bilih bae aya nu kasabit nami keur alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkungna. Seueur saur anu teu kaukur loba carita nu teu kareka. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu ditedah. Manawi dina acara pantun rajah gentra pusaka pancatunggal. Kirang kalaresan nuhunkeun dihapunten anu sageung ngagengna cag urang cuang tunda dipungkas ku wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.